Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila isim mabrur merupakan niat isim, maka hamzah diperlakukan sama seperti ketika isim ini dibuat mufrad. Jika hamzahnya isim ada pada asal kata, maka hamzahnya tetap tidak diubah dengan harus. Jadi insyaallah jadi insyaallah tidak jadi Nuwaun menjadi Nuwaun. Kedua, jika hamzahnya merupakan hamzah yang atau perubahan dari wawu atau ya, maka boleh mengubah hamzah menjadi wawu atau tetap atau tidak merubahnya. Namanya samaun atau samaun menjadi samaun atau sama itu binaun atau binaun jadi binaun atau binaun. Ketiga, jika hamzahnya adalah hamzah tambahan untuk mu'annas, maka diubah menjadi wawu. Contohnya hamra'u menjadi hamra'u menjadi hamrawiyun. Baydau menjadi baydawu, kemudian menjadi baydawiyun. Ahsan tu. Barakallahu fikum. Nah, pembahasan kita pada nisbah kepada isim mabrur. Nah, isim mabrur itu isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif. Itu isim mabrur. Nah, barakallahu fikum. Nah, apa kaidah dalam nisbah pada isim mabrur, yaitu seperti pada isim mufanna. Nah, pernah lewat pembahasan isim mufanna pada halaman isim mufanna dari isim mabrur, membuat isim mufanna dari isim mabrur. Halaman 46 ya, halaman 46. Di situ. Nah, barakallahu fikum. Kaitannya sama di situ. Nah, yaitu melihat kepada hamzah. Kalau hamzahnya asli, maka hamzah tetap tidak diubah ataupun tidak dihapus. Itu apa? Dengan menambahkan yang insya. Insyaun menjadi insyaiyun, seperti membuat isim mufanna insyaani. Ibtidaun isim mufannanya ibtidaani. Gitu kan? Ketika dibikin isim mansub menjadi ibtidaiyun. Nah, lalu jika hamzahnya hamzah gantian perubahan dari wawu atau ya, maka merubah hamzah menjadi wawu atau tidak merubahnya itu tetap. Seperti samaun, samaun itu asalnya samaun. Samaun garis miring samaun, maksudnya apa? Maksudnya samaun asalnya adalah samaun, itu maksudnya. Nah, kemudian terjadi iklal, wawu berubah menjadi hamzah, menjadi samaun. Nah, ketika dibikinnya nisbah, kita katakan samawiyun atau tetap samaiyun. Begitu juga pada binaun, binaun asalnya binayun. Asalnya binayun dari bana yabni. Bana yabni ya. Kalau samaun dari sama yasmu. Itu. Nah, ilmu di mudaraknya. Nah, binaun asalnya binayun, ketika kita jadikan isim ini berya nisbah, maka ya diganti menjadi wawu, menjadi binawiyun atau tetap binaiyun. Nah, kemudian jika hamzahnya hamzah tambahan untuk muannas. Nah, itu hamzah itu ada karena menunjukkan mu'annas, seperti hamra'u yang mudakarnya ahmaru, hewa'u yang mudakarnya abyadu, gitu ya. Berarti hamzahnya mu'annas itu, menunjukkan mu'annas. Nah, apa yang dilakukan? Hamzah diganti menjadi wawu, yang hamra'u menjadi hamra'u, hewa'u menjadi bedawu. Setelah itu masukkan yakni sebab menjadi hamrawiyun, atau yang kedua menjadi bebawiyun. Jadi sebagai yang terlewat dari penyetikannya, jika hamzah ilhaq, jika hamzahnya hamzah ilhaq, boleh merubah hamzah menjadi wawu atau tetap tidak merubahnya. Seperti yang nomor dua, seperti yang nomor dua itu. Mungkin yang nomor dua, kalau itu ringkas yang ditulis, demikian juga untuk hamzah ilhaq. Ringkasnya gitu. Demikian juga untuk hamzah ilhaq. Nomor dua, mungkin itu nomor dua, dikasih catatan kaki, demikian juga hamzah ilhaq. Nah, yaitu apa? Bisa merubah menjadi wawu atau tetap tidak merubahnya. Apa contoh hamzah ilhaq? Contohnya, kata ilba, ilbaun dan hirbaun. Ilbaun kalau dikasih ya ini sebab menjadi ilbaiyun atau ilbawiyun. Demikian juga pada hirba menjadi hirbaiyun atau hirbawiyun. Nah, barakallahu'alaikum. Jadi termasuk juga hamzah ilhaq masuk dalam poin nomor 2 ya. Bisa menetapkan hamzah atau merubah hamzah menjadi wawu. Contohnya ilbaun dan hirbaun. Nah, menjadi ilbawiyun atau hirbawiyun. Barakallahu'alaikum. Sekarang siapa yang baca? Nah, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. NG nisbah kepada isim yang berakhiran ya yang bertasydid. Apabila isim yang berakhiran ya bertasydid kemasukan ya nisbah, maka yang pertama, jika ya bertasydid pada urutan huruf kedua, maka ya yang pertama dikembalikan ke aslinya waw atau ya, dan ya yang kedua diubah menjadi waw. Contohnya adalah qayyun, asalnya adalah qawiyya, menjadi qawawun, nisbahnya qawawiyun. Hayyun asalnya hayayun, menjadi hayawun, nisbahnya adalah hayawiyun. Yang kedua, jika ya bertasydid datang setelah 3 huruf atau lebih, maka ya tersebut dihapus dan diganti dengan ya nasab. Contohnya adalah syafi'iyun, menjadi syafi'u, ditambah dengan ya nisbah menjadi asy-syafi'iyyu. Perhatikan dua kalimat berikut ini. Al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Yang kedua adalah Al-Imam Yahya bin Syarif Syarafin An-Nawawi asy-Syafi'iyyu. Arti kalimat yang pertama adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau masyhur dengan sebutan Imam Asy-Syafi'i. Kata Asy-Syafi'iyyu pada kalimat pertama menunjukkan nisbah kepada keturunan Syafi'un, nama kakek Imam Syafi'i. Maka kalimat di atas bisa diartikan Imam Muhammad bin Idris keturunan Syafi'i. Arti kalimat yang kedua adalah Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau masyhur dengan sebutan Imam An-Nawawi. Kata An-Nawawi adalah nisbah beliau kepada daerah Nawa, yaitu salah satu daerah yang berada di Suriah. Adapun kata Asy-Syafi'iyyu, maka menunjukkan nisbah kepada Imam Syafi'i, nisbah madhab. Sehingga bisa diartikan Imam Yahya bin Syaraf, orang daerah Nawa, bermadhab Imam kepada Imam Syafi'i. Nah, pembahasan kita sekarang pada nisbah kepada isim yang berakhiran ya bertasydid. Nah, apabila isim berakhiran ya bertasydid kemasukan ya nisbah, maka nam kita lihat terlebih dahulu ya nisbah ini urutan huruf keberapa. Jika ya nisbah ini berada di huruf kedua seperti toyun, toyun to huruf pertama, ya bertasydid huruf kedua. Nah, maka lihat asalnya apa? Toyun asalnya adalah tawayun. Atau hayyun, hayyun. Nah, ha huruf pertama, ya huruf kedua. Apa asalnya? Hayayun. Nah. Maka yang kita lakukan adalah yaitu huruf pertama dikembalikan kepada aslinya. Ya yang pertama kita kembalikan kepada aslinya, lalu ya yang kedua diubah menjadi wawu. Sehingga tawayun menjadi tawawun. Hayayun menjadi hayawun. Yang tadi toyun asalnya tawayun. Lalu wawu yang kedua kita rubah menjadi wawu, menjadi tawawun. Hayun asalnya hayayun. Maka kita ubah ya yang kedua menjadi wawu, maka menjadi apa? Hayawun. Lalu setelah itu beri ya nisbah. Setelah itu beri ya nisbah menjadi tawawiyun, hayawiyun. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, ya yang kedua itu belum tertulis ya, terlewat dari tulisan. Di antum tulis sekarang yang kedua. Yang kedua itu yang kedua yang di buku dijadikan nomor 3. Yang kedua di buku antum tulis jadi nomor 3, lalu yang nomor 2 antum tulis. Antum tulis. Jika ya bertasdid pada urutan huruf ketiga. Tadi kan pada urutan huruf keberapa tadi? Huruf kedua ya. Sekarang masuk ke huruf ketiga. Ya. Jika ia bertasydid pada urutan huruf ketiga, maka ya yang pertama dihapus dan huruf sebelumnya di fathah. Jika ya bertasydid pada urutan huruf ketiga, maka ya yang pertama dihapus dan huruf sebelumnya di fathah. Lalu ya yang kedua diganti menjadi wawu. Lalu ya yang kedua diganti menjadi wawu. Diulang. Jika yang bertasydid pada urutan huruf ketiga, maka ya yang pertama dihapus dan huruf sebelumnya di fathah. Lalu ya yang kedua diganti menjadi wawu. Nah itu ya. Apa contohnya? Aliyun. Contohnya aliyun. Aliyun itu ya-nya urutan huruf ketiga. Ain huruf pertama, lam huruf kedua, ya huruf ketiga. Nah, gitu ya. Aliyun. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ya yang pertama dihapus. Aliyun ada berapa ya-nya aliyun? Ada dua ya kan? Aliyun ada dua ya. Karena ya bertasydid ibarat dari dua ya. Nah, ya pertama kita hapus. Nah, lalu ya yang kedua diganti menjadi wawu. Lihat topan tulis. Spidolnya mana? Ya sambil nunggu spidol ya. Ambil spidolnya. Contoh aliyun menjadi alawiyun. Tulis saja kalau antum mau bisa nulis, antum tulis nanti sambil nunggu spidol. Aliyun menjadi alawiyun, adiyun menjadi adawiyun, nabiyun menjadi nabawiyun. Nam. Usiyun menjadi usawiyun. Nah, perhatikan. Aliyun. Kata ini, aliyun ini tulisan bakunya ain fathah, lam, kasro, ya bertasydid. Kan gitu. Kalau tulisan ini kita pecah, tasydidnya kita pecah, maka kita dapatkan dua ya. Yaitu ain, lam, lalu ya sukun, lalu ya berharokat. Seperti ini. Fa'ilun, aliyun. Gitu ya. Apa wazannya aliyun? Fa'ilun, kan gitu. Kemudian dalam tulisan di idgham yang tadinya seperti ini menjadi aliyun, aliyun idgham. Apa yang dilakukan tadi? Yaitu ya yang pertama dihapus ya. Dihapus. Lalu ya yang kedua diganti menjadi wawu. kan itu. Lalu setelah itu harokat sebelum wawu, yang wawu ini berasal dari ya kan, di fathah. Nah, kasih ya nisbah. Alawiyun, alawiyun. Kenapa lamnya di fathah? Kenapa yang tadinya kasroh? Aliyun kan lamnya kasroh. Kenapa di fathah? Supaya tidak ketemu dua kasroh. Kalau ketemu dua kasroh ini dianggap fikol, dianggap berat. Sehingga kasroh pada lam dihapus lalu diganti menjadi fathah, menjadi alawiyun. Nah, seperti juga ini terjadi pada adiyun. Adiyun menjadi adawiyun. Nabiyun juga menjadi nabawiyun. Lihat kata nabi, kata ini sering muncul, sering antum dapati. Nabiyun, tulisan bakunya nun fathah, ba kasroh, ya bertasdid. Nabiyun. Asal kata ini kalau kita pecah tasdidnya menjadi nun fathah, ba kasroh, lalu ya sukun pertama. Ya, lalu ya yang kedua berharokat. Jadi nabiyun, wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Lalu terjadi idgham. Kenapa terjadi idgham? Karena bertemu dua huruf yang sama, yaitu ya yang diawali dengan sukun. Maka terjadi idgham, menjadi nabiyun. Menjadi nabiyun. Nah, apa yang kita lakukan? Ya pertama kita hapus. Lalu ya yang kedua kita ganti wawu. Lalu kita kasih ya nisbah. Setelah itu kita baca nabiyun, ya. Nabiyun, nabiyun, maka ketemu dua kasroh, kasroh pada ba dan kasroh pada wawu, maka ba kita fathah menjadi nabawiyun agar tidak ketemu dua kasroh, nabawiyun. Nah, barakallahu fikum. Itu untuk yang kedua. Sekarang masuk yang ketiga. Yang ketiga, jika ya bertasdid datang setelah huruf, jika ya bertasdid datang setelah tiga huruf, berarti apa ini? Huruf keempat atau lebih, ya enggak? Maka ya tersebut dihapus atau diganti dengan, maka ya tersebut dihapus dan diganti dengan ya nasab. Seperti asy-Syafi'iyyu. Asy-Syafi'iyyu berakhiran ya tasdid, ya enggak? Asy-Syafi'iyyu. Ketika ingin kita nisbatkan kepada kata asy-Syafi'iyyu, maka tasdidnya kita buang. Syafi'iyyu. Nah, artinya apa Syafi'iyyu? Imam Syafi'i. Ya. Kalau kita baca kitab fikih, kita dapatkan kok berkata Imam Syafi'i. Ini pendapat Imam Syafi'i. Berarti ini nama bukan Syafi'i. Syafi'i ini nama. Ngerti enggak? Lalu antum ingin bermadzhab Syafi'i. Gitu ya. Antum ingin bermadzhab Syafi'i, maka antum nanti dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Bagaimana cara menisbatkannya? Siapa? Ya. Nama siapa yang kita ambil? Di antum di sini. Mau kita contohkan nama siapa? Abdullah. Abdullah. Abdullah Butani ya. Abdullah Al Butaniyu. Asy-Syafi'iyyu. Artinya apa? Abdullah Butani, Abdullah dari Buton yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Nah, dari mana kata ini muncul Asy-Syafi'iyyu? Kata ini muncul dari Asy-Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Yang sebelum kita nisbatkan kepada Abdullah, kita hapus dulu ya-nya. Syafi'iyyu menjadi Syafi'. Syafi'iyyu menjadi, lalu kita berikan ya nisbah menjadi Syafi'iyyu. Berarti artinya pengikut Imam Syafi'i. Nah, atau kita pahamkan dulu yang di buku. Yang di buku tadi disebutkan Asy-Syafi'iyyu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama kakaknya siapa itu? Syafi' ya. Nah. Ya. Kalau untuk kurang paham kita lihat dulu. Kita lihat nasabnya Imam Syafi'i. Muhammad ibnu Idris ibn Uthman ibn Abbas, kalau tidak salah. Ibn Uthman bin Abbas ibn Abbas, ibn Syafi'. Nah di sini, ya. Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi'. Di situ kan? Nah beliau ini Imam Syafi'i terkenal dengan nama kakeknya ini. Nama. Terkenal dengan nama itu sehingga apa? Beliau dikatakan sebagai Asy-Syafi'i. Apa arti Syafi'i di sini? Keturunannya Syafi'. Nah, nisbahnya nisbah keturunan. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i artinya apa? Muhammad bin Idris keturunannya Syafi'. Gitu ya. Kemudian antum katakan ini pendapat Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata demikian. Artinya apa? Artinya keturunannya Syafi' yang berpendapat demikian. Siapa maksudnya keturunan Syafi' di sini? Imam Syafi'i. Sudah menjadi bab alam bil ghalaba. Maksudnya nama yang nama itu sudah didominasi oleh Imam Syafi'i. Meskipun Asy-Syafi' memiliki banyak anak. Namun sekarang menjadi alam bil ghalaba. Kalau Asy-Syafi'i maksudnya kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris tadi. Nah, sehingga nisbah Asy-Syafi'i ketika diberikan kepada Muhammad bin Idris, maksud Muhammad bin Idris artinya apa? Keturunannya Syafi'. Artinya keturunannya Syafi'. Nah, sekarang ini yang masyhur bagi Imam Syafi'i atau dari dulu sampai sekarang adalah Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i. Nah, lalu antum ingin menisbatkan madhab ke beliau, Imam Syafi'i. Maka apa yang kita lakukan? Asy-Syafi'iyyu sudah ada ya-nya. Maka ya-nya kita buang. Nah, menjadi Syafi'. Lalu setelah itu masukkan ya yang kedua. Ya yang kedua ini nisbat kepada madhab, bukan kepada Syafi', kakeknya Imam Syafi'i lagi. Gitu ya. Setelah kita membuang ya nisbah yang ada pada Asy-Syafi'iyyu, kita buang. Lalu kita katakan Fauzan Asy-Syafi'iyyu. Berarti ya di sini bukan ya kepada kakak Imam Syafi'i lagi, namun kepada siapa? Kepada beliau, Imam Syafi'i itu sendiri. Yaitu nisbat madhab maksudnya. Nah, gara-gara kalau gitu Imam Syafi'i itu kunyanya Abu Abdillah, namanya Muhammad, orang tuanya Idris, kakaknya Ibnu Abbas, kakaknya lagi Uthman, kemudian Asy-Syafi'i. Berarti kebalik yang ditulis ya, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, yang tadi ditulis kebalik. Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaidillah bin Abdul Yazid ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibn Manaf. Silsilahnya sampai kepada silsilah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian di sana ada ulama lain yang bernama Yahya bin Syaraf Asy-Syafi'i. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Nah, di situ Asy-Syafi'i yang ditulis di belakang nama Imam Nawawi adalah nisbah madhab. Kalau Nawawi sendiri nisbahnya nisbah kepada daerah. Nah, Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan. Nah, barakallahu. Ada pertanyaan sampai di sini? Maksudnya di situ antum maksudnya bacaan ini memahamkan bahwasannya apa? Madhab itu bisa artinya berbeda. Nisbah bisa artinya berbeda meskipun penyebutannya sama. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada enggak nisbah Syafi'inya? Ada kan? Muhammad Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i, ada enggak kata Syafi'i? Ada enggak? Ada kan? Sama enggak arti Syafi'i yang di belakang Imam Muhammad bin Idris dengan kata Syafi'i yang ada di Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i? Sama enggak artinya? Berbeda. Kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nisbah kepada siapa? Asy-Syafi'i di situ. Pada kakeknya. Kakeknya ini termasuk sahabi kalau enggak salah. Nah. Kemudian yang Imam Nawawi tadi Muhammad apa siapa namanya Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan An-Nawawi Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i pada Imam Nawawi nisbahnya kepada madhab. Lanjutan bacaan. Yang ha nisbah kepada isim sulafi yang dihapus hurufnya, huruf akhirnya. Pada asalnya isim mu'rab memiliki paling sedikit 3 huruf. Hanya saja ada sebagian isim 3 huruf yang dihapus hurufnya dengan diganti, tanpa diganti, dengan diganti atau tanpa diganti. Lihat bab tazkir lainnya tentang isim ini. Apabila ya nisbah masuk pada isim yang dihapus huruf ketiganya, maka hukumnya terbagi menjadi 2. 1. Apabila isim-isim tersebut ketika dibuat musanna, huruf ketiganya tidak dikembalikan, maka ketika nisbah dibolehkan 2 wajah, yaitu mengembalikan huruf ketiga atau huruf yang dihapus, tidak mengembalikan huruf ketiga atau huruf yang dihapus, seperti damun menjadi damawiyun atau damiyun, karena musannanya damani, yadun menjadi yadawiyun atau yadiyun, karena musannanya yadani. Yang kedua, apabila isim-isim tersebut dibuat musanna, huruf ketiganya dikembalikan, maka nisbahnya juga wajib dikembalikan, seperti abun menjadi abawiyun karena musannanya abawani, akhun menjadi akhawiyun karena musannanya akhwani. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya pembahasan kita pada nisbah kepada isim sulafi yang dihapus huruf akhirnya. Yaitu ada isim-isim sulafi yang huruf ketiganya dihapus. 6. Seperti apa? Seperti damun, asalnya damawun atau damayun asalnya. Seperti yadun, asalnya yadayun. Seperti abun, asalnya abawun. Seperti akhun, asalnya akhawun. Nah itu, huruf-huruf ketiganya dihapus. Isim-isim ini huruf ketiganya dihapus. Siapa yang menghapus? Orang Arab sudah. Kita sudah menerima apa yang sudah jadi. Isim apa yang lainnya? Seperti lugotun. Lugotun asalnya lugawun. Lalu wawunya dihapus, diganti tak marbuto. Nah, seperti juga isim lainnya. 6. Seperti fubatun, miatun, dan yang semisalnya. 6. Barakallahu fikum. 6. Bagaimana isim-isim ini ketika kita mau memberikan ya nisbah pada isim-isim ini? Apa yang terjadi? 6. Yaitu melihat kepada isim mufana ketika isim-isim tersebut dibuat isim mufana. Nah, ketika isim-isim yang huruf ketiganya dihapus ini dibuat musana, apakah huruf ketiganya dikembalikan ataukah tidak dikembalikan? Kalau huruf ketiganya dikembalikan, maka ketika ya nisbah juga dikembalikan. Nah, kalau huruf ketiganya tidak dikembalikan, maka ketika musana juga tidak perlu dikembalikan. Nah, barakallahu. Nah, yaitu apabila isim-isim tersebut ketika dibuat musanna huruf ketiganya tidak dikembalikan, maka ketika nisbah boleh 2 wajah, boleh mengembalikan huruf yang dihapus, boleh juga tidak. Seperti damun, musannanya damani, yadun, musannanya yadani, maka ketika ya nisbah kita bisa mengatakan damawiyun atau damiyun, yadun kita katakan yadawiyun atau yadiyun. Nah, itu ya. Kalau isim tersebut ketika dibikin musanna huruf ketiganya tidak dikembalikan, nah, maka ketika ya nisbah juga tidak dikembalikan huruf yang ketiga tersebut. Contoh apa contohnya? Abun menjadi contohnya abun yang huruf ketiganya dikembalikan ya. Contoh untuk yang huruf ketiganya dikembalikan, contohnya abun ketika dibikin musanna menjadi abawani. Seperti akhun ketika dibikin mutana akhawani, maka ketika dibikin isim mansub berya nisbah kita katakan abawiyun akhawiyun. Nah, itu ya. Ibnun. Nah, bagaimana kita membuat isim musanna pada ibnun. Ibnun asalnya banawun, ibnun asalnya banawun. Lalu wawunya dibuang, kemudian diberi hamzah wasol. Maka ketika kita membuat isim ya nisbah, kita katakan banawiyun. Nah, bintun ukhtun bagaimana? Kalau bintun ukhtun ada yang menyamakan dengan banawiyun, seperti pendapat Imam Sibawai dan Al-Khalil. Namun pendapat lain mengatakan bintun menjadi bintiyun, ukhtun menjadi ukhtiyun, pendapat lainnya. Nah, kita lanjutkan yang I sekarang ya. Yang I, nasab atau nisbah pada alam atau nama murakkab, susunan kata. Yang pertama, tarkib isnadi dan tarkib masji, yaitu dengan menambahkan ya nisbah pada bagian kata yang pertama dan membuang bagian kata yang lainnya. Terdapat perbedaan pendapat ulama bahasa Arab. Contoh untuk tarkib isnadi seperti bariqa nahruhu menjadi baraqa, kemudian menjadi barqiyun. Ta'abbata syarran menjadi ta'abbata, kemudian menjadi ta'abatiyun. Contoh untuk tarkib masji, ba'labaku menjadi ba'lun, kemudian menjadi ba'liyun. Hadra mauta menjadi hadara, kemudian menjadi hadariyun. Ma'di yakriba menjadi ma'di, kemudian menjadi ma'diyun atau ma'dawiyun. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang dipakai adalah bagian yang depan ya. Menurut pendapat yang kuat, bagian depan kita ambil, lalu bagian belakang dibuang. Yang bagian depan itu diberi ya'nisbah. Baraka nahruhu menjadi barqiyun. Nah, dan seterusnya dari yang tadi dibaca. Nah, sekarang masuk ke tarkib idhofi. Nah, bismillah. Dua, tarkib idhofi. Untuk tarkib idhofi yang dimulai dengan ibnun, umun, dan abun, juga untuk isim mudhaf kepada ma'rifat, maka bagian kata yang pertama dibuang. Abu Bakrin menjadi Bakrin, lalu menjadi Bakriyun. Ummu Kulsum menjadi Kulsum, lalu menjadi Kulsumiyun. Ibnu Abbasin menjadi Abbas, lalu menjadi Abbasiyun. Nah, barakallahu fikum. Tarkib idhofi. Nah, untuk tarkib idhofi yaitu apa? Tarkib idhofi yang bentuknya mudhaf-mudhaf ilaih seperti Abdullahi, Abdurrahmani, nah, atau Abu Bakrin, baik berupa nama atau punya, selagi bentuknya mudhaf-mudhaf ilaih maka dikatakan tarkib idhofi. Nah, untuk tarkib idhofi ini, nah, apa yang kita lakukan? Bagian kata yang pertama dibuang, lalu bagian kata yang kedua diberi ya nisbah. Abu Bakrin menjadi Bakrun, lalu dikasih ya nisbah menjadi Bakriyun. Ummu Kulsum, buang ummunya, lalu kita ambil kulsumnya, lalu kita kasih ya nisbah menjadi Kulsumiyun. Ibnu Abbas, buang ibnunya, kita ambil Abbasnya, lalu dikasih ya nisbah menjadi Abbasiyun. Nah, sekarang antum tulis yang tiga yang terlewat dari ketikan ya. Tiga, nisbah kepada isim sulafi yang huruf keduanya di kasrah. Tiga, nisbah kepada isim sulafi yang huruf keduanya di kasrah. Nisbah kepada isim sulafi yang huruf keduanya di kasrah, yaitu wajib mentakhfif dengan menjadikan kasroh menjadi fathah, yaitu wajib mentakhfif dengan menjadikan kasroh menjadi fathah. Lihat contoh di papan tulis. Contohnya namirun. Namirun isim sulafi, huruf keduanya di kasroh. Maka apa yang kita lakukan? Wajib mentakhfifnya dengan apa? Dengan menjadikan kasroh tersebut menjadi fathah. Namirun menjadi namariyun. Contoh lain, duilun. Diulang, kalau ada yang belum selesai nulis, diulang. Nisbah kepada isim sulafi yang huruf keduanya di kasroh, yaitu wajib mentakhfif dengan menjadikan kasroh menjadi fathah. Contoh, namirun menjadi namariyun. Du'ilun menjadi du'aliyun. Ya, contohnya itu ya. Ibilun. Ibilun, huruf keduanya kasroh kan, ba. Menjadi apa ibilun? Ibaliyun. Ibilun menjadi ibaliyun. Contoh lain, malikun. Malikun menjadi apa? Malakiyun. Nah, itu contoh-contohnya. Ulang. Namirun menjadi namariyun. Du'ilun menjadi du'aliyun. Ibilun menjadi ibaliyun. Malikun menjadi malakiyun. Sekarang yang empat. Tambah satu lagi yang empat. Nisbah kepada isim yang sebelum huruf terakhir berupa huruf yang bertasydid. Nisbah kepada isim yang sebelum huruf terakhir berupa huruf yang bertasydid. Nisbah kepada isim yang sebelum huruf terakhir berupa huruf yang bertasydid. Nisbah kepada isim yang sebelum huruf terakhir berupa huruf yang bertasydid. Yaitu nisbahnya yaitu mentakhfifnya dengan membuang huruf ya yang berkasroh. Mentakhfifnya dengan membuang huruf ya yang berkasroh. Contoh, toyibun menjadi toybiyun. Toyibun menjadi toybiyun. Contoh, toyibun. Toyibun huruf keduanya bertasydid ya. Apa yang kita lakukan? Menjadi to ya sukun, lalu ba, lalu ya. Toyibun. Toyibun menjadi toyibun. Yang jadi gini, toyibun menjadi toyibun. Mayyitun. Mayyitun, lihat. Huruf kedua bertasydid. Mayyitun. Mayyit menjadi mayyitun. Mayyitun. Nah, ini nisbahnya menjadi mayyitun. Mayyitun menjadi mayyitun. Satu lagi kita kasih contoh. Kurayimun. Kurayimun. Kurayimun menjadi Kuraymiyun. Menjadi Kuraymiyun. Menjadi Kuraymiyun. Nah, itu ya. Ini untuk apa ini? Bagian 4 yaitu nisbah kepada isim yang sebelum huruf terakhir berupa huruf yang bertasydid. Yaitu apa? Mentakhfifnya dengan membuang huruf ya yang berkasroh. Nah, apa? Nisbah kepada isim yang sebelum huruf terakhir berupa huruf yang bertasydid. Nisbah kepada isim yang sebelum huruf terakhir berupa huruf yang bertasydid. Yaitu dengan mentakhfifnya. Mentakhfif itu mensukun dan membuang huruf ya yang berkasroh. Nah, barakallahu fikum. Masih satu bacaan lagi yang J, yang terakhir ini. Siapa yang mau baca? Mas Dimas apa Mas Fat ada? Yang J, bentuk nasab atau nisbah sama'i. Bentuk nisbah yang tidak sesuai dengan kias atau ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dihukumi syad dan terbatas pada yang sudah berlaku pada orang-orang Arab atau bersifat sama'i. Lafaz-lafaz tersebut contohnya seperti Bisriyun asalnya Basrah. Secara kaidah atau kiasnya Basriyun. Kemudian yang kedua Duhriyun asalnya Dahrun. Secara kaidah atau kias Dahriyun. Kemudian yang ketiga Maruziyun asalnya Marwun. Secara kaidah Marwiyun. Kemudian Roziyun asalnya Riyun. Secara kaidah Roywiyun. Kemudian Bahroniyun asalnya Bahroini. Secara kaidah Bahriyun. Kemudian Hadromiyun asalnya Hadromauta. Secara kaidah atau secara kiasnya Hadoriyun. Kemudian Umawiyun asalnya Umayyatun. Secara kaidah Amawiyun. Kemudian yang terakhir Haruriyun asalnya adalah Haruraun. Haruraun secara kaidah Harurawiyun. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu bentuk-bentuk nasab yang sama'i, yang tidak sesuai dengan kias, namun itu sudah berlaku pada orang Arab. Maka kita terima apa yang sudah berlaku. Nah, boleh enggak kita mengucap dengan kiasi? Boleh. Boleh mengucap dengan kiasi, boleh mengucap dengan yang sama'i. Seperti Basrah. Basrah nama daerah, daerah Basrah. Boleh kita katakan Bisriyun, boleh kita katakan Basriyun. Kalau kita katakan Bisriyun berarti atas dasar sama'i. Kalau kita katakan Basriyun secara kiasnya. Nah, itu ya. Di situ ada sedikit harokat yang salah. Hadromauta dibikin Hadromautu. Nah. Harura'u. Nama tempat ya. Nasarfi Harura'u. Basratu yang atasnya. Nah. Nah, kemudian ada catatan lagi menyebutkan untuk mengetahui contoh lainnya lihat syarah Syafi'i bin Malik, syarah Asmuni dan Hasyiah Syoban. Nah, juga terdapat pembahasan lainnya sebagai pelengkap lihat kitab-kitab yang menjadi rujukan yang ditulis di awal judul, yaitu judul yang kita bahas ini nasab. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah malam ini kita dengan izin Allah bisa menyelesaikan bab 1 dari kitab Sorab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan memasuki bab 2. Nah, yaitu bab pembahasan khusus yang berkaitan dengan fi'il. Pembahasan khusus berkaitan dengan fi'il yang insyaallah akan kita baca pada pekan depan, masih malam Selasa, malam Rebo. Pekan depan ini masih. Nanti pekan berikutnya lagi sudah berubah menjadi malam Ahad dan malam Senin. Gitu ya. Insyaallah taala. Assalamualaikum. Nanti akan ada pengumuman di channel kepastiannya bagi yang menyimak lewat online. Ada pertanyaan dari antum yang hadir di kelas? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.